Mitra Bisnis, baru-baru ini terjadi penyerangan terhadap umat Katolik yang sedang latihan KURP untuk perayaan Paskah di Jogja oleh massa berjubah yang bertendensi anti perbedaan agama. Korban luka parah dan harus dirawat di rumah sakit, juga ada wartawan yang dirampas kameranya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan sekaligus aktivis sosial Romo Beni Susetyo. Romo Beni, apa komentar Anda soal masalah intoleransi yang terus terulang ini? Selama negara itu tidak hadir menyelesaikan persoalan kekerasan, ya lingkaran kekerasan terus-menerus menjadi cara berpikir bertindak bernalar, dan itu dilegalkan gitu loh. Jadi ini kan imunitas kan. Seolah-olah pelaku kekerasan ketika menggunakan level-level simbol tertentu dibenarkan gitu loh. Nah ini memang yang membuat kita prihatin, tetapi juga membuat kita miris gitu loh. Karena apa? Ini pelanggaran konstitusi gitu loh. Nah dalam konstitusi jelas sekali kan negara itu melindungi setiap warga negara. Nah, kalau dia melindungi, maka setiap warga negara mendapat hak dan hak yang sama. Tapi dalam kenyataannya kan terjadi negara tidak hadir, tidak memberi jaminan. Bahkan kesannya ya negara membiarkan pelaku kekerasan itu merajalela. Ya negara itu hadir kalau negara itu mau bertindak. Artinya negara tidak lagi sekedar memberikan wacana, tidak hanya sekedar seolah-olah negara itu mengatakan ini dikecam, tetapi harus berani menindak mereka, menegakkan hukum. Lalu selama hukum tidak pernah ditegakkan, ya jangan harap kita mampu menegakkan konstitusi. Nah, persoalan kita adalah hukum yang tidak pernah ditegakkan. Bahkan korban sempat mengatakan pesimis bahwa kasus ini akan diusut tuntas, Mo. Oh iya, akan pesimis, karena kan setiap kali tindakan itu terjadi, hukum tidak pernah berpihak, bahkan kesannya itu label lah. Ada himbauan lain dari Romo, terutama kepada masyarakat luas? Masyarakat harusnya tidak hanya sekedar mengecam, tapi masyarakat saatnya lah mulai bagaimana perilaku-perilaku yang menyimpang, dan perilaku-perilaku itu harus segera orang-orang seperti itu ya, hendaknya ya jangan diterima. Artinya ya orang-orang seperti itu nggak bisa dong hidup dalam kebinekaan dong. Kalau dia memaksakan kehendaknya sendiri dan dia main hakim sendiri, ya saatnya orang-orang seperti itu ya harus orang-orang seperti itu ya harusnya tidak boleh dong tinggal di situ gitu loh. Jadi maka terpaksa lah masyarakat yang harusnya mengusilkan orang-orang yang berlaku interoran ketika negara tidak bisa menjamin. Ya akhirnya, tetapi ini kita sesalkan, maka kita berharaplah negara ini hadir lah. Supaya apa kekerasan dan kekerasan itu tidak lagi menjadi habit sebagian orang yang melegalkan kekerasan karena seseorang itu merasa dirinya paling benar. Itu tidak bisa dibenarkan dalam negara yang menganut asas Pancasila ini. Demikian rohaniwan sekaligus aktivis sosial Romo Beni Susetyo. Saya Wendy Lim.